وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال رحمه الله قال رحمه الله تعالى جواز الحكة jawazul hikkah, bolehnya menggaruk, menghilangkan semua yang mengganggu di dalam sholat, mengganggu pikiran, termasuk rasa gatal, boleh digaruk. Wa mashul 'irqi fi shalah, dan mengusap keringat dalam sholat masuk juga, juga di dalamnya ingus, lendir ya, dahak. Kan mau misalnya buang ludah atau dahak atau lendir di tempat sholat kan gak mungkin, bagi macam-macam kita sekarang ini dengan karpet, dengan keramik lantainya, bawa kain atau tisu buang. Gak ada juga tempatnya darurat harus dibuang dengan kain bajunya atau apanya, dia kulap terus sampai hilang, tidak berbekas, itu boleh. Baik. Kalau tidak memungkinkan untuk dibuang ya, kalau misalnya sendirian di tengah lapang, di tengah lapangan sholat di padang rumput atau di tengah padang pasir atau di pinggir jalan, ada yang jelas tempat suci, kalau misalnya memungkinkan untuk buang ludah, jangan buang ke depan, jangan buang ke kanan, buang ludah ke kiri ya, ke kiri atau di antara kedua kaki. Itu kalau memungkinkan untuk dibuang. Tapi kalau kita bersaf seperti ini kan gak mungkin kita buang. Terasa kok ya, mungkin nasallahu salam walafia, pilek atau apa, ingusnya meler terus, bawa tisu atau apa namanya, sapu tangan, buang di situ. Atau kalau mungkin kan misalnya gak ada, ternyata lupa ya, masukkan kantong, bilang hilap sampai tidak ada bekasnya, hilang, dikosokkan. Ini dalam sebagian riwayat disebutkan sampai tidak kelihatan lagi. Nah itu tidak termasuk al-abath, main-main di dalam sholat. Qala al-imam Ibn Nujaym al-Hanafi yukrah al-abath fi sholat, makruh hukumnya, makruh. Makruh itu bukan sesuatu yang boleh dikerjakan. Nah ini ya, nah, makruhnya di luar sana, orang-orang yang tidak belajar, orang-orang awam, makruh itu sesuatu yang boleh-boleh saja dikerjakan. Sunnah yang boleh-boleh saja ditinggalkan. Itu yang di luar, yang enggak tahu belajar, orang ami, orang awam. Nah, mereka menganggap makruh itu seperti itu. Padahal hukum dalam pelajaran fikihnya kan enggak begitu. Makruh itu kan sesuatu yang jika ditinggalkan berpahala. Ya, dikerjakan tidak berdosa. Mentang-mentang tidak berdosa dikerjakan. Nah, itu tidak seperti itu seorang thalabatul ilmi. Dan makruh di kalangan ulama mutaqaddimin, makruh di kalangan ulama mutaqaddimin itu maknanya haram. Ya, dekat kepada mana pengertian haram. Nah, yukrah. Jadi kalau ditinggalkan main-main itu berpahala. Dikerjakan tidak berdosa. Kalau seperti itu di dalam sholat bukan itu maknanya. Ya, memang tidak boleh. Ya, batal sholatnya, bisa sholat berarti batal sholatnya. Tidak ada khusyuknya, tidak ada nilainya sholatnya. Makanya kalau kita mau aman, makruh itu kita bawakan kepada pengertian ulama mutaqaddimin, tidak masalah. Wa ta'rifuhu, pengertiannya maksudnya yang dimaksud dengan abas main-main itu, bi annahu fa'al atau fi'lun laisa fihi ghardun syar'i. Fi'lun laisa fihi ghardun syar'i. Perbuatan-perbuatan yang tidak ada di dalam perbuatan itu tujuan syar'i. Enggak ada maslahat syar'inya. Nanti diterangkan. Ada misalnya apa tadi, keringat, lendir, ya, gatel. Kalau kita mau meniru salaf kita, ya, dalam keadaan mereka salat, Ammar bin Yasir cabut panah. Ya itu kan sahabat, ya sahabat kan manusia juga. Bahkan gizinya lebih hebat kita daripada mereka. Ya. Urwah bin Zubair rahimahullah, salah satunya rafuqaha sab'ah, dalam keadaan sholat dia kakinya diamputasi, gak ada keluar itu, gak ada keluar, keluar ucapan, nah, itu gak ada, itu sholat dalam keadaan dia diamputasi, pingsan itu karena kehabisan darah setelah selesai. Kita baru terasa ting kena nyamuk pak ya. Nah, itu susah kan. Imam Bukhari disebutkan lebih 20 ekor lalat mengisap darah nempel di badan. Kenapa mereka bisa demikian? Jadi kita, nah, antum yang banyak membaca sirah para ulama, para salaf, minta kepada Allah, ya. Seperti kata-kata tabi'in yang sering pernah kita sampaikan di sini, Abu Muslim Al-Khawlani, ayadhunnu ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kata beliau, apakah sahabat-sahabat Muhammad itu bisa mengira annahum istastaru bihi sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa memonopoli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalla wallah, tidak, sekali-kali tidak, demi Allah, lanuzahimannahum alaihi zahman hatta ya'lamu annahum khallafu wara'ahum rijalan. Tabi'in yang punya tekad yang begitu kuatnya, ya. Tidak mau tertinggal, ya. Dan mereka buktikan. Patah orang Arab juga mungkin antum pernah dengar, himmatur rijal tahdimul jibal. Tekad seorang laki-laki yang punya kemauan itu bisa menghancurkan, menggugurkan satu gunung. Mau contoh buktinya, perkataan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu ketika disodorkan oleh Abu Bakar dan Umar untuk kumpulkan Al-Quran, memindahkan gunung lebih mudah bagi saya daripada mengerjakan apa yang kalian perintahkan. Bayangkan, memindahkan gunung lebih mudah daripada yang kamu berdua sodorkan. Mengumpulkan Al-Quran gak pernah di zaman Rasulullah menurut Zaid, padahal kan ada. Nah, itu kenapa? Ucapan itu menunjukkan apa? Mereka punya. Ma ra'aitu 'uyuban nasi 'aiban kanaqsil qadirina 'ala tamam, kata mereka. Aku tidak melihat aibnya manusia itu kecuali apa? Kecuali mereka yang qadirun, mampu tapi kurang, enggak mau menyempurnakan. Tidak mau menyempurnakan. Bisa dia berbuat maksimal tapi enggak mau. Itu aib. Di kalangan orang Arab aib. Aib, tahu aib kan? Suatu yang jadi cacat, cacat. Dia mampu maksimal tapi tidak maksimal. Dan kan, tapi memang ya, seperti disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimallahu mura'an arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya, tahu kapasitasnya. Qala wa hasiluh, simpulannya, anna kulla amalin mufidin lil musalli fala ba'sa an ya'tiya bihi kasaltil arq irqa kasaltil arqi izalatahu, yani fi shalah. Semua pekerjaan perbuatan yang bermanfaat, yang berfaedah bagi orang yang salat, itu tidak mengapa untuk dia kerjakan, kecuali seperti mengusap keringat di dalam salat, menghilangkan keringatnya. Wa huwa qaulul masyayikh, ini ucapan-ucapan masyayikh, kata Ibn Mujahid al-Hanafi. Wa amma man karihahu, adapun yang menganggapnya makruh, fa muraduhu, yang dimaksud dengan makruh oleh mereka adalah annahu idza lam tad'u hajatun ila mashi. Ini kalau tidak ada kepentingan untuk mengusapnya. Panas itu pun juga, keringat itu pun juga, mungkin di tempat tertentu enggak mungkin kita mengusapnya. Misalnya menetes keringat banjir misalnya, itu sampai nanti ke mata menutup kelilipan ataupun nanti masuk ke mulut. Nah, ini yang mungkin perlu. Panas misalnya, badan kan juga keringat. Nah, kita kan enggak mungkin ya. Nah, cuma sekedar mungkin keringat apa ya, enggak tidak butuh diusap ya, tidak masalah. Qala wa idza kana al-mar'u la yanshaghilu bihi. Jadi kalau seseorang itu tidak tersibukkan dengan keringat tadi, mengusap tadi, boleh dia mengusapnya. Wa kadzalikal hikku biyadihi fi badanihi jaizun. Demikian pula kalau dia menggaruk, al-hikku biyadihi, menggaruk tubuhnya gatal. Artinya gatalnya itu mungkin terasa enggak enak sekali kalau didiamkan, enggak itu. Nah, kan mungkin ada gatal yang mungkin biasa, enggak meresahkan. Ada yang memang buat gelisah. Nah, itu boleh. Karena di awal. Wa inama yakunu abatan idza kana li ghairi hajah. Baru dia dikatakan abas, bermain-main, kalau itu tidak ada kepentingannya, tidak butuh sebetulnya dia menggaruk. Nah, ya, perhatikan. Nah, kalau misalnya butuh enggak, kita tinggal, wah, Imam Bukhari saja sampai 20 lalat pengisap darah nempel di badannya sampai mati. Nempel. Itu enggak meninggalkan sholatnya. Itu Imam Bukhari loh, di bawah Urwah bin Zubair, jauh 100 tahun. Bukan tabi'in, ya. Murid Imam Ahmad, orang ajam. Nah, ya. Amma idza akalahu syai'un fi badanihi wan syaghala bihi. Nah, kalau ada yang menggigit sebagian tubuhnya dan menyibukkan dia, fala ba'sa bihaqqihi wa la yakunu minal abad. Tidak mengapa untuk dia menggaruknya, dan itu tidak termasuk abad. Tidak termasuk ada, ya. Tapi tinggal kita timbang. Seperti tadi kata Abu Muslim Al-Khawlani. Kenapa mereka ya? Misalnya apa? Perkataan Imam Abu Hanifah rahimahullah. Wala minallahi wa rasulihi 'ala ar-ra'si wal 'ain. Kita junjung semua yang datang dari Allah dan Rasul. Dari sahabat juga perkataan mereka kita pegang, tapi giliran dari tabi'in, apa kata beliau? Hum rijal wa nahnu rijal, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, aku juga laki-laki. Enggak kalah, enggak mau kah? Enggak mau kalah dalam artian bukan enggak mau kalah, ini mau menang-menangan, tapi enggak mudah tunduk dalam artian membebek begitu saja. Pantang menyerah. Itu kalimat-kalimat seperti itu antum tumbuhkan. Hum rijal wa nahnu rijal. Seperti yang katakan ini apa Abu Muslim tadi. Nah, hatta ya'lamu inna annahum khallafu wara'ahum rijalan. Supaya mereka tahu bahwa mereka meninggalkan di belakang mereka itu laki-laki, bukan banci. Bukan banci. Hidupkan ya. Rujulah di dalam diri sifat jantan, sifat perwira, sifat kesatria. Nah, para aba, para ummahat, juga para mudarisin bantu. Supaya tulab, anak-anaknya punya sifat, kalau dia laki-laki betul-betul dia laki-laki. Tahu bahwa dirinya laki-laki. Bukan sekedar pakai sarung, punya janggut dan punya otot. Bi khilafil farqa'ah wa nahwi dzalik. Nah, farqa'ah ini wallahu alam. Namanya yang ana paham kalau farqa'ah itu gini. Itu enggak boleh. Kalau itu dalam adabul masyi ila shalah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Farqa'ah. Di dalam salat. Bahkan disebutkan oleh beliau menukil iblis turun ke dunia dalam keadaan seperti itu. Dan riwayat tapi enggak tahu dasarnya, tapi juga beliau menukilkan kisah. Ala kulli hal itu termasuk adat. Wa kadzalika syai' idza kana matwiyan, kalau di dalam terjemahan kamus lain maknanya. Dia namanya diartikan durat, tapi bukan itu anak-anak paham, bukan itu farqa'ah ini. Wa kadzalika syai' idza kana matwiyan lam yakun as-sujud 'alaihi. Demikian pula sesuatu yang terlipat yang tidak kita ini bisa sujud di atasnya, fa yusawwihi marratan. Dia ratakan sekali. Li anna fihi islahu salatihi. Karena di situ ada dia melakukan perbaikan, memperbaiki salatnya. Misalnya apa, Bang? Entah pakaian yang terlipat. Enggak boleh ya. Nah, pakaian yang tergulung, tangan, kaki celana, apalagi itu terlipat. Bahkan yang punya rambut panjang itu nggak boleh dikucir, lepaskan ketika sholat. Nah, atau di tempat sujud ada yang mengganggu, mungkin sajadahnya terlipat, nah, boleh. Alangkah hal itu yang ke bagian yang keempat yang disebutkan oleh beliau termasuk hal-hal yang mengganggu. Apa saja yang mengganggu, membuat pikirannya bercabang, pecah dari sholatnya, itu disingkirkan. Nah, sebisa mungkin sebelum masuk sholat, nah, sudah dia perhatikan, diperiksa perutnya, apanya. Jangan sampai nanti di tengah sholat, kadang-kadang enggak tahu-tahu. Nah. Makanya kalau wudu itu betul-betul istinsyak dan istintar itu betul-betul. Apalagi kalau bangun malam. Bangun malam itu terasa sampai di sini, di pangkal hidung itu. Isap sampai keras. Mengusir yang nginap di situ. Tahu yang nginap di situ? Musuh kita. Nah, jin-jin saya itu mereka tidur di situ, nginap di situ. Ayo. Ya, nah, buang airnya di mana? Nah, baulnya di orang yang geleleran salat subuhnya. Nah, itu jadi klosetnya. Nah, itu kalau mau bangun malam, isep sekeras-kerasnya. Sampai tung. Seger. Karena mungkin gelegean setelah itu keluar sendawa. Enak tapi seger. Teman saya dulu ke kuliah itu juga obat katanya buat pilek. Meler-meler itu juga obat katanya. Ini bisa diterapkan alami. Itu memang suka. Jadi kalau udah insak itu memang peragakan yang sempurna keras. Bersin setelah itu enak. Ya, nah. Nah, ini penting. Baik, yang kelima, sarana untuk membantu kita khusyuk, an-nazar mahallas sujud. Melihat ke tempat sujud. Wal man'u minal iltifat, dan larangan menoleh mulai sholat, lihat kiri kanan ke atas, apalagi ke atas nggak boleh, akan diancam oleh Rasulullah, disebutkan nggak mau mau apa mereka mau kalau pandangan matanya nggak kembali jadi buta atau semacam itu mana. Nah, lihat ke tempat sujud itu membantu. Nah, dalam nanti disebutkan mungkin di sini kemana arahnya. Sebagian mereka mengatakan melihat ke tangan, ke dada, dan melihat ke ujung hidung. Kalau misalnya tahiyat disebutkan Rasulullah tidak pernah lebih dari melampaui telunjuknya. Ini pandangan mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu wa mimma yu'inu kadzalika 'alal khusyu', termasuk yang membantu khusyuk fi shalah, di dalam salat itu, an-nazar, melihat mahall sujud athna as-shalah, melihat ke tempat sujud di tengah-tengah salat ketika sedang salat. Fa innahu yu'inu 'ala jam'il qalbi wal fikri lil abdi baina yaday rabbih. Itu sangat membantu untuk menyatukan hati dan pikiran hamba tersebut di hadapan Allah. Apalagi kalau dia hafal Al-Qur'an, ngerti artinya. Ngerti arti artinya nikmat sekali. Nah, itu bisa dipakainya untuk istilahnya bertutul dialog, bincang-bincang dengan Allah sepuasnya. Kalau mungkin yang ngimamin sederhana sholatnya, pendek, ringkas, tapi malam dihabiskan dari jam setengah dua sampai jam setengah empat. Bahkan mungkin sebagiannya diulang-ulang. Nah, itu nikmat. Qala rahimahullah wa adamu tashattuti dhihnil marmurattab ala nadharil mar'i amamahu. Mencegah, menghilangkan tasyattut, terpecahnya pikiran yang diakibatkan oleh perhatian seseorang itu kepada yang di depannya. Makanya juga disunahkan di sini apa? Mendekat ke arah sutra. Ya, mendekat ke arah sutra. Ukuran kita sutra mungkin kalau dihitung 3 hasta ya memang paslah itu. Ini sekitar 1,5 atau 120 meter. 120 cm. 20 meter. Raksasa. 120 cm atau 150 cm. Tempat antara kita dengan tempat dengan sutra tersebut berdirinya. Ada celah nanti di situ ya. Nah, itu sutra. Nah, kita mendekat ke arahnya. Nah, itu juga membantu. Makanya disebutkan ini samping melihat ke tempat sujud, nah kita mendekat ke arah sutra. Nah, kemudian juga jangan dia diganggu dengan yang lain-lain, dari misalnya tempatnya yang warna-warni, gambarnya macam-macam, unik, apalah ya. Kadang-kadang sajadah mungkin polos, tapi ketika mungkin sudah sujud berubah bentuknya, warnanya. Bisa kan? Misalnya gitu, seperti ini kan kadang-kadang kalau sudah geser atau narik, nanti kadang-kadang ini gambar ya, jaga dari yang seperti itu. Nah, ingat di mana, di Malaysia itu Ikhwan Salafiyin di sana, masya Allah, yang kayak gini nih dilipat ini. Dilipat sama mereka, nanti mereka udah pakai sajadah. Jadi itu masjid orang awam, masjid orang awam. Qala wa fihi ahaditsu wa atharun yasyadzkuruha Ibnu Rajab. Nah, di dalam masalah ini nanti ada beberapa hadis dan atsar yang akan disebutkan oleh Ibnu Rajab. Wa kadzalika al-iltifat fi shalah, demikian pula tentang iltifat, menoleh dalam salat, berpaling, melirik. Kalau melirik masuk menoleh apa enggak itu Allah alam. Tapi disebutkan kalau yang iltifat ya, iltifat itu seperti dicopet oleh syaitan dia. Fa innahu yasriful 'abdu an rabbih wa huwa makruh. Yang artinya iltifat itu dia berpaling dari Rabb-nya. Nah, kalau misalnya kita lah. Kalau yang paling mungkin paling nampak itu antum lihat dalam baris berbaris dalam upacara kenegaraan. Misalnya komandan bicara sama presiden sebagai panglima pimpinan upacara tertinggi misalnya. Berani enggak dia noleh-noleh? Pecat kan, dia harus lihat. Nah, hormat. Nah, itu dengan sesama manusia. Dengan sesama manusia, di hadapan guru, di hadapan ustaz, di hadapan mudah, di hadapan orang tua. Antum biasakan adab seperti ini. Ajari adik-adiknya. Ya, tundukkan diri antum juga, mulai contoh bagi yang lainnya. Adab dengan guru, adab dengan, tapi kalau terbiasa dengan Allah Subhanahu wa taala seperti itu akan terbawa. Mudah. Tahu dia dengan siapa dia bicara, berhadapan. Ya, kalau jujur dan dia ikhlas dalam mengerjakannya, dengan guru, dengan yang lain, mudah dia melakukannya juga. Dengan orang tuanya dia bicara bisa hormat, ya, dihadapinya, walaupun dia salah. Qala wa dhahaba ba'dul fuqaha ila tahrimihi. Sebagian ahli fikih menyatakan haram untuk menoleh. Wa huwa mubtilun lis-shalah, menurut mereka itu batal salatnya. Idzal tafata bi sadrihi an mawdhi'il qiblah, kalau dia berpaling dengan dadanya menoleh kelihat ke yang lain, salatnya ke sana, nengok ke sana, itu sudah batal salatnya. Tapi kalau mungkin menoleh ini atau selirik, mungkin sebagian lama anda mengatakan batal. Salah pernah kisah seperti Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah dipapah, diletakkan di sebelah kiri beliau, atau juga ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tahu Rasulullah ada di belakangnya jadi makmum penoleh, tapi disuruh Rasulullah tetap. Qala rahimahullah sayadhkuruhu Ibnu Rajab mufassalan mas'alatan insyaallah. Nanti akan disebutkan dua masalah dalam masalah terkait dengan hal ini secara terperinci oleh beliau rahimahullah. Ya. Mahal sujud, lihat ke tempat sujud dan dekat, kalau salat sendiri dekat ke arah sutra, mendekat ke arah sutra. Jauhkan dari gambar-gambar atau hal-hal yang mengganggu, itu juga termasuk pemandangan-pemandangan yang mengganggu. Yang keenam, sarana yang keenam. Tadzakkur qasasil khasyi'in minas salaf. Ingat, nah ini tentu sebelum. Ya, bukan di dalam salat. Lagi salat ingat kisah Urwah bin Zubair, enggak mungkin. Ya, sebelum salat. Nah, dalam keadaan seperti ini misalnya aku membaca, ingat-ingat kisah itu, kisah Urwah bin Zubair yang diamputasi dalam keadaan salat, kisah Ammar bin Yasir atau mungkin Ibnu Mas'ud yang mencabut panah dalam keadaan mereka sedang salat, kisah Imam Bukhari tadi yang dalam keadaan 20 ya, lalat mengisap darah di dalam, nempel di tubuhnya. Nah, dibaca kisah-kisah tersebut, kok bisa ya? Ya, ada satu yang ini sebagian penulis lah. Ihdinas siratal mustaqim, yang kita baca itu juga dibaca oleh Rasulullah. Subhanallah, ya kan? Dibaca juga oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dibaca oleh Abdurrahman bin Auf, dibaca oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dibaca oleh Urwah bin Zubair, dibaca oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kenapa mereka bisa sholat seperti itu? Kita masih jauh. Jawab sendiri ya. Jawab sendiri. Masing-masing jawab sendiri. Itu caranya untuk mengambil faedah dari yang dibaca. Ya. Sama kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tapi kenapa mereka bisa sholat seperti itu? Kita masih kama hadza. Sama kita baca bismillahilladzi la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama', di tangan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu racun jadi minuman segar, jadi juis. Tahu kan kisahnya kan? Padahal sama yang kita baca. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Salah satunya mungkin sebagai pembuka jawaban, beda hati yang mendorong ucapan tadi. Beda hati yang mendorong ucapan tadi. Nah, kita coba. Ya Allah, hati seperti apa yang kau letakkan kepada Abu Bakar, kepada Urwah, di dalam dada Imam Bukhari. Ini yang seperti itu kita ngambil faedah, baca mereka, sirah mereka, Siyar A'lami Nubala. Banyak di situ kisah mereka tentang sholatnya. Ibnu Taimiyah kalau sudah sholat seperti tiang. Para sahabat kalau sudah sholat itu seperti burung nempel. Itu. Kisah siapa itu? Abdullah bin Zubair. Nah, sholat dalam keadaan bersarang. Ya. Hinggap di badannya seekor burung. Mengira apa? Ini benda mati. Nah, itu tadi. Itu salah satunya. Selebihnya, nah, jawabannya di kita masjid. Dalam diri kita masing-masing. Yang keenam, wa mimma yu'inu 'alal khusyu'i fi sholati tadzakkur qasasil khashi'in min salafi hadhil ummah min as-sahabati wat tabi'in wa kaifa kana khusyu'uhum wa hum baina yaday rabbihim wa adzkuru tarafan nafi'an min dhalik. Termasuk yang membantu khusyuk di dalam sholat, mengingat-ingat kisah orang-orang yang khasyik. Ya, itu tentu sebelumnya. Nah, jangan di dalam sholat. Ya. Kalau di dalam sholat tinggal doa. Ya. Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha. Awalnya apa? Min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. A'udhu bika min ha'ula'il arba'. Baca dalam sujud. Nah, yang hafal doa-doa itu puaskan baca dalam sujudnya. Ya, puaskan baca. Dari saat-saat seperti ini, hujan, lagi sholat hujan, jeder-jeder, wah Masya Allah. Dalam keadaan sujud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru fihi du'a. Dekat-dekat seorang hamba dengan Allah, dengan Rabb-nya adalah ketika dia dalam keadaan sujud, perbanyak doa. Dalam keadaan sholat, sepertiga akhir malam, hujan lebat, Masya Allah. Ataupun dalam keadaan turun hujan. Di hari-hari yang penuh diberkahi oleh Allah, dia yang memuliakan diantaranya. Mungkin Senin, Jumat, malam Jumat. Kalau yang jelas Jumat ya, kalau yang Senin itu memang fadilahnya juga ada, Senin puasa, Senin Kamis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara khusus selain dari itu enggak ada. Nah. Ya, lihat bagaimana para salaful ummah dari kalangan sahabat dan tabi'in, bagaimana khusyuk mereka di hadapan Rabb mereka. Saya akan sebutkan sebagian yang bermanfaat, artinya hal-hal yang bermanfaat dari hal tersebut. Dari kisah-kisah tersebut. Maruya an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Termasuk diantara Abadillah dalam ruwat. Abadillah itu para syabab. Tidak termasuk di dalamnya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Ini Abadillah. Qala annahu kana yasjudu fayutilus sujuda hatta tanzilal asafir ala dhahrihi min tuli sujudihi ma tajidu illa annahu jadma ha'id. Beliau radhiyallahu anhu, sahabat yang pertama kali lahir di Madinah dari Muhajirin, orang yang pertama kali masuk ke dalam perutnya adalah riur Rasulullah SAW, rik. Jika ditahnik oleh Rasulullah SAW, nah, masuk ke dalam perut Abdullah bin Zubair sebelum makan apa-apa. Nah, baik, sampai beliau memanjangkan sujud, lama sujudnya sampai turun burung pipit, burung usfur, burung kecil, arolah kenari yang kecil, di atas punggung beliau karena lama sujudnya. Tidaklah dia dapat, dia melihat itu, dia hinggap itu, melainkan karena mengira itu adalah apa? Tembok. Saking lamanya tidak bergerak sama sekali. Nah, kalau kita mau, nah itu kan sahabat. Nah, itu tadi jawabannya seperti tadi. Ya. Nah, terapinya cara untuk kita, nah itu kan sahabat. Nah, sahabat dengan kita sama-sama makan. Sama-sama baca ihdinash shiratal mustaqim. Kenapa mereka bisa, kita tidak? Ya, nah. Makanya dulu kalau punya tekad seperti tadi yang kata-kata Abu Muslim Al-Khawlani tadi, hatta ya'lamu annahum khallafu wara'ahum rijalan. Supaya mereka tahu bahwa mereka, di belakang mereka ada laki-laki juga. Yang tidak mungkin, yang artinya yang tidak pantang menyerah, yang tidak mau, yang tidak mudah menyerah. Qala wa kana yusalli fil Ka'bah. Beliau pernah salat di Ka'bah ketika dikepung oleh Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini tahu. Tahu kan? Nah, gubernur jenderal panglima Bani Umayyah yang paling sadis. Yang paling sadis. Tapi di antara sekalian sekian ulama itu, dia tidak berani mengganggu Sa'id bin Al-Musayyab. Kenapa? Nah, dia bersyukur pada, berterima kasih kepada Sa'id bin Al-Musayyab. Ketika masih muda, dia pernah dibawa oleh bapaknya sholat, dilempar batu oleh Sa'id bin Al-Musayyab. Dilempar batu. Perbaiki sholatnya. Diajarin sholat. Sholatnya tidak beres. Tapi setelah itu bagus sholatnya. Makanya ketika di mereka mau nangkapin ulama yang terlibat, terfitnah dalam masalah apa, gerakan Khawarij ketika itu, ya, banyak yang tertuduh. Nah, dikira menghasung, memberontak. Nah, termasuk mau dihadapi apa, ditangkap Sa'id bin Al-Musayyab. Tapi ketika berhadapan dengan Hajjaj bin Yusuf, enggak berani Hajjaj bin Yusuf mengganggu. Ingat itu. Karena dia merasa utang budi. Dia kenapa kamu kok segan sama Sa'id? Dia yang memperbaiki salatku. Baik, qala rahimahullah. Faja'a Hajarul Manjaniq. Datang peluru meriam. Nah, peluru meriam itu biasanya dulu pakai api kan? Lempar. Fa akhadha bi ta'ifatin min thawbihi. Kan artinya bola api kan? Nah, meriam yang dulu manjanik itu apa? Bola api. Nah, sudah terbakar, meledak. Tapi dilemparkan tidak dengan meriam suri sekarang, ya. Nah, pakai lampu kontar namanya manjanik. Min thawbihi, dari sebagian kainnya. Fama intaqala aw taharraka min salatihi hatta farigh. Dan beliau tidak berpindah atau bergerak dari salatnya sampai selesai. Wa kana idza shalla ka'annahu jaza'un syajaratin minal khusyu'. Nah, dan beliau kalau sudah salat itu seperti batang pohon, kaku diam, tidak bergerak karena khusyuknya. Qala ar-rawi, kata rawinya, wa kadzalika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq. Apa hubungannya Abdullah bin Zubair dengan Abu Bakar As-Siddiq? Kok setelah Abdullah bin Zubair kemudian Abu Bakar As-Siddiq? Ada hubungan? Ada hubungan enggak? Ada hubungannya. Apa? Cucunya, cucu Abu Bakar Siddiq, anak Asma bintu Abi Bakar, cucunya. Baik. Qala wa ana li Nabi Thalib radhiyallahu anhu. Sinyal karramallahu wajhah. Al-Ahsan. Innahu kana yataghayyaru wajhuhu wa yatalawwanu idza hadara waqta shalah. Wajah beliau berubah. Berubah warnanya, talawwan. Ketika hadir waktu salat. Wa yaqul jaa waqtun. Waktu ada'i amanatin. Uridat 'ala samawati wal ardi fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha. Kata beliau radhiyallahu anhu, telah datang. Telah tiba waktunya menunaikan amanah yang dulu pernah ditawarkan kepada langit dan bumi, tapi mereka enggan menerimanya dan enggan untuk memikulnya dan merasa takut untuk memikulnya. Ini termasuk diantara amanah-amanah yang diberikan, ditawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Nah, ima amanat taklif, perintah dan larangan. Kalau sahih ya, taib. Dan seperti itu yang sering diriwayatkan juga dari cucunya. Cucu beliau, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Zainal Abidin. Kalau sudah mulai datang waktu sholat berwudu, itu pucat wajahnya. Kenapa? Sebentar lagi saya akan berhadapan dengan Jabbarus Samawati wal Ard, penguasa langit dan bumi. Kenapa setiap kali berwudu kamu kok berubah seperti ini? Pucat. Karena sebentar lagi saya mau menghadap. Qala Sa'id bin Jubair. Nah, ini termasuk diantara tokoh atau ulama yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Dan beliau sempat artinya mungkin menghasum. Tapi setelah itu beliau bertobat, berhenti. Dan mengakui salat. Tapi enggak diterima maafnya, tobatnya ini oleh Hajjaj bin Yusuf. Akhirnya harus menyembunyikan diri sampai tertangkap juga akhirnya ketika beliau memberikan muhadharah pengajian, datang polisi-polisi Hajjaj menangkap anaknya. Melihat yang perempuan, sampaikan kepada ibumu Abi tumbuh di surga, insyaallah jawaban nanti kita ketemu di surga, jawabannya beliau. Dan beliau sholat kemudian berdoa, ya, setelah apa, minta kepada Allah jadi orang yang terakhir dibunuh oleh Hajjaj, dan Allah kabulkan. Setelah beliau dibunuh, setelah itu Hajjaj bin Yusuf sakit parah dan mati. Selesai. Qala ma araftu man ala yamini wala ala man ala shimali fi shalah mundu 40 sanatan mundu sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqul al khusyu' fi shalah alla ya'rif al musalli man ala yaminihi wa shimalihi. Aku tidak pernah kenal orang yang ada di sebelah kanan dan kiriku di dalam salat sejak 40 tahun. Sejak muda. Ya, usia-usia antum ini mulainya, kita ini sebenarnya. Nah, antum para sahabat, para tulab. Dan beliau matinya tidak lama, tidak apa ya, mati muda. Sa'id bin al-Musayyab juga misalnya sering disebutkan, mungkin contohkan oleh Asatid. Itu tidak pernah melihat punggung orang sejak 40 tahun. Artinya apa? Selalu di saf depan. Dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram sejak 40 tahun. Beliau enggak mengimami, enggak. Imam itu ditunjuk oleh penguasa. Imam sholat. Ada imam rawatib. Nah. Ini para imam kita, para ulama kita, para salaf kita. Sejak 40 tahun, sejak aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, khusyuk di dalam salat itu adalah kamu tidak kenal siapa yang di kiri dan kananmu. Sampai disebutkan dari Hasan al-Basri, dia mengatakan kadang orang itu dalam sholat itu menangis, ya, tidak ada yang tahu kiri kanannya, tidak ketahuan dengan kiri kanannya, tidak terlihat saking disembunyikannya. Nah, itu juga taib. Nah, khusyuk di dalam sholat itu artinya kamu tidak mengenal siapa di sebelah kanan dan sebelah kirimu. Nah, mereka, nah, lihat, dikatakan oleh beliau, mundu sami'atu Ibn Abbas. Kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan mereka betul-betul mengamalkan apa yang mereka dengar. Antum mungkin belum sampai atau mungkin sudah pernah dapat dalam pelajaran kitab Tauhid bab apa? Man haqqaqat tauhid dakhala al-jannah bighair hisab wala adab, bab keberapa itu? Bab ketiga, bab keempat. Nah, kemudian beliau nukilkan hadis rahimahullah Syekh, hadis Ibnu Abbas, kisah dialog antara beliau Sa'id bin Jubair dan seorang ulama. Nah, Lailatul Barihah. Al-Qawqan yang Qadul Al-Barihah. Artinya beliau menanyakan kepada sebagian salaf yang lain, para tabi'in yang lain, murid-muridnya, teman-temannya, siapa di antara kalian tadi malam melihat bintang jatuh? Nah, kemudian salah seorang itu menjawab, ana. Walakinni lam akun fis salat. Tapi saya tidak dalam keadaan salat. Tawadu, terang-terangan dia. Biasanya kan orang itu malam itu seperti itu kan salat. Tapi beliau mengatakan, enggak, saya tidak salat. Mata sana, ludir tu, saya terkena sengatan. Mata sana, apa yang kamu lakukan? Irtaka itu, saya minta diruqyah. Maha malaka ala dalik, apa yang mendorongmu melakukan itu? Hadis dari apa? Nah, beliau menyampaikan hadis, kemudian menyebutkan bahwa Rasulullah menyebutkan la ruqyata illa min ainin aw humma. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain dan huma panas. Nah, dijawab oleh beliau, qad ahsana man man intaha ila ma sami'. Alangkah bagusnya orang yang berhenti kepada apa yang dia dengar. Ini berbuat mengerjakan sesuatu itu berdasarkan apa? Dalil. Ada dalilnya. Walakinni, tapi saya mendengar dari Abdullah bin Abbas hadis itu, uridat alayyal umam, disebutkan umat-umat, kemudian disebutkan bahwa di antara umat ini ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab wala adab. Salah satunya disebut apa? Disebutkan siapa mereka itu? Para sahabat bertanya, hum la yastarqun. Nah, wala yaktawun. Wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Kan itu empat. Nah, sahihnya di situ la yastarqun, membantah perkataan beliau tadi, ya. Nah, beliau menyapa tapi yang tadi mengatakan irtaqa itu saya minta diruqyah. Nah, ya, minta diruqyah, minta didoakan, ya. Itu ada penjelasan sendiri memang, tapi memang itu bukan kebiasaan salaf. Kecuali kalau memang dia ingin memberi faedah juga kepada orang yang dimintai, ya. Nah, saya ini di sini qad intaha ala ma sami', beruntung alangkah bagusnya orang yang berhenti kepada apa yang dia dengar. Sama seperti yang disebutkan oleh beliau di sini, ya. Nah, mundu sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka mengamalkan apa yang mereka dengar. Demikian pula yang disebutkan dalam berturut-turut, dalam secara musalsal. Secara musalsal dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramlah bintu Abi Sufyan bin Harb radhiyallahu anhuma. Kemudian disebutkan lagi surah itu tabi'in. Mereka menyebutkan, saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat rawatib sejak saya mendengar hadis itu dari Rasulullah. Ayo, kita semua sudah dengar kan? Nah, tinggal kita bagaimana kita ngamalkannya. Saya tidak pernah tinggalkan 12 rakaat ini sejak saya dengar dari Rasulullah. Tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat, dari Ummu Habibah juga demikian. Saya tidak pernah mendengarkan hadis apa meninggalkan hadis ini 12 rakaat ini sejak saya mendengarkan hadis ini dari fulana. Begitu sampai imam yang meriwayatkan. Tasalsul. Nah, begitu juga yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengirimkan istrinya Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah SAW, Sayyidatun Nisa'il Alamin. Kerjanya berat loh ya Fatimah itu, Masya Allah. Penggilingan sebesar ini yang digerakkan dengan keledai, itu dia dorong sendiri, pecah-pecah tangannya. Kasihan dari istrinya, coba kamu minta sama abimu, pembantu satu, karena ada tawanan ini. Datang ke sana gak ketemu Rasulullah. Pulang lagi disampaikan oleh Bunda Aisyah, tadi Fatimah datang mau minta Rasulullah datang, mereka sudah mau tidur. Rasulullah naik ke tempat tidur mereka, duduk di tengah mereka. Mau kalian aku ajarkan yang lebih baik dari pelayan atau pembantu yang kalian minta? Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali, itu lebih baik daripada khadim yang kalian minta. Diamalkan oleh Ali bin Abi Thalib. Aku tidak pernah meninggalkan itu sejak aku dengar dari Rasulullah SAW. Ditanya oleh para pengikutnya, tidak juga waktu Siffin terjadi pertempuran antara beliau dan pasukan Muawiyah, pasukan beliau dan pasukan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Tidak juga malam-malam Siffin. Hikmahnya salah satunya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gantinya pelayan itu mengembalikan kekuatan tenaga. Di siang harinya itu nasyab. Sampai disebutkan dan apa dibuktikan dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Dan memang nampak kelebihannya orang yang terbiasa tasbih mau tidur seperti itu. Siangnya tuh dibanding beliau bandingkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau orang lain mungkin saya atau yang lainnya mungkin bisa menulis 2 lembar atau 3 qurasah. Itu beliau sampai belasan satu hari. Saking tenaganya. Nah, buah. Ya. Nah, ini yang disebutkan oleh diantaranya oleh mereka. Baik. Qala rahimahullah, qala Mujahid radhiyallahu rahimahullah, kuntu idza ra'aitu sahabah idza qamu ila sholati fa ka'annahum ajsadun la arwaha fiha min khasyatillah. Dulu jika aku melihat sahabat jika mereka berdiri sholat itu seperti jasad-jasad yang tidak ada rohnya, saking khusyuknya, khasyahnya, takutnya kepada Allah. Tenang, diam. Nah, ka'annahu ustuwana, seperti tiang pada mereka. Terakhir, wa kana Amir bin Abdullah bin Qais min khasyi'i hadhil ummah, termasuk orang-orang yang khusyuk di kalangan umat ini adalah Amir bin Abdullah bin Qais. Fa idza shalla darabat ibnatuhu bidduf. Ketika beliau salat, anak putrinya perempuan itu main-main duf. Rebana, tapi tidak ada kerincingannya. Nah, main gendang. Anak perempuan loh ya, ini bukan anak laki-laki. Awas lah. Anak-anak bukan anak laki-laki, anak perempuan. Nah, wa tahaddatsu nisa'u bima yatahaddatsna bihi fala yasma'hunna. Kaum wanita berbincang-bincang dengan apa yang mereka bicarakan dan beliau tidak mendengar perkataan mereka. Wala ya'qil ma yaf'alna, tidak banyak ini paham apa yang mereka perbuat. Waqila lahu dzata yaumin, pernah dikatakan kepada beliau pada suatu ketika, atuhdithu nafsaka bi syai'in fi shalah? Apa kamu bicarakan? Kamu bisikkan dalam hati di dalam salat? Apakah kamu bisikkan sesuatu dalam hatimu di dalam salat? Ya, bincangnya pengomong atau tanggap misalnya komentar yang dia dengar. Qala na'am. Biwukufi baina yadayillah. Ya, saya bicara artinya menunjukkan dirinya itu dengan wukufku, berdirinya aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa munsharif ila ahadid darain. Bahwa kamu wahai jiwa akan kembali ke salah satu dari dua tempat ini, al-jannah awin nar, surga atau neraka. Faqilalahu, dikatakan kepada dia, innama naqsud ma nuhadditu bihi nahnu anfusuna min amri dunya. Ya, yang kami maksud itu yang seperti yang kami bicarakan kami tentang apa urusan dunia. Wa ma yuwaswisu bihi syaitan ilaina, dan juga bisikan-bisikan syaitan kepada kami. Nah, pernah terjadi enggak kamu seperti itu? Faqala, kata beliau, la an takhtalifal asinnatur rimah au rimah fi sadri ahabbu ilayya min dhalik. Bersilang tombak-tombak di dada saya itu lebih saya sukai daripada saya mikirkan yang seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Hum rijal. Berani enggak kita mengatakan hum rijal wa nahnu rijal? Kalau Syekh Namubil rahimahullah sering ngina al-batal sayaqulu ana. Ya, para jagoan itu akan mengatakan, "Ya, saya juga rijal." Punya himmah. Punya himmah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nasallallahu an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardha. Subhanakallahumma wa bihamdika.